dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, "Ah!" Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam acara Hikmah Pagi TVRI yang kami siarkan secara langsung dari Studio 8 Televisi Republik Indonesia Jakarta. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, sebelumnya kami informasikan bahwa Hikmah Pagi hadir lebih awal 30 menit dari seperti biasanya. Sekarang mulai 4:30 ya. Dan tentunya kami akan mengundang Anda untuk interaktif bersama kami melalui line telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pagi hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat menarik ya, berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana menjaga hati agar tetap selamat. Hati merupakan sentral kehidupan kita. Perkataan, perbuatan, segala tindak tanduk kehidupan kita adalah bersumber dari hati. Nah, ini bagaimana menjaga hati agar tetap selamat dan bersih? Ini akan dikupas oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Ustazah Hajah Farida Hanum. Tentu sudah tidak asing lagi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini juga nih kita memasuki 10 Muharram ya, yang kita kenal juga sebagai hari apa, miladnya anak-anak yatim ya. Mudah-mudahan kita tetap dapat mencintai anak-anak yatim sebagaimana Rasulullah juga mencintai mereka. Pemirsa, bersama kami juga hadir Ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Raudhatul Zadatul Mutakin dan Majlis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semua, bapak-bapak. Semuanya sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya kita bisa bermuajah lagi, bertatap muka lagi di hari ini. Kita menggali nilai-nilai Islam dari apa nanti akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Dan semuanya sudah siap dengan Al-Quran. Pemirsa, kami juga harapkan Anda di rumah untuk membuka Al-Quran, menyimak secara khusyuk ya apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Bunda, ini kita bicara tentang hati yang selamat. Tadi Evi bilang bahwa hati adalah sentral ya, sentral kehidupan kita. Ini apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran? Bagaimana kita menjaga agar hati kita menjadi hati yang selamat? Karena ada satu penyair yang mengatakan begini, Bunda, hati bagaikan raja. Nah, dia anggota tubuh inilah menjadi prajurit-prajuritnya. Jadi bagaimana kata si raja ini, kata hati ini, baiknya raja, baiklah anggota semuanya. Begitu kan, Bunda ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dalam hikmah pagi. Dan mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang membawa kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini kita akan menguraikan, tadi sudah dibilang oleh Ibu Evi, bahwa kita akan membahas tentang hati. Jadi hati itu di dalam Quran dikatakan bermacam-macam, Bu Evi. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang sudah membatu, ada hati yang sudah berubah jadi hati hewan, dan ada juga hati yang selamat, yaitu hati orang mukmin. Jadi hati orang mukmin ini diibaratkan seperti tanah yang subur, apa yang ditanam tumbuh tuh, dan buahnya dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, termasuk di bulan ini kita menyantunin anak yatim katanya ya. Tapi sebenarnya nyantunin anak yatim bukan sekali setahun ya, Bu ya. Nanti termasuk para aital lazi yukazibu biddin takutnya ya. Nah, jadi mari kita bahas satu persatu dulu. Jadi pertama sekali yaitu hati yang berpenyakit. Jadi disebut hati yang penyakit ini orang munafik. Bagaimana dengan orang munafik itu? Hatinya tuh ibarat kolam. Kolam itu semua ditampung. Air kotor masuk, air bersih masuk, bangkai masuk kan? Ya, segala sampah-sampah masuk, pokoknya ditampungnya aja semua. Enggak ada manfaatnya. Nah, Allah menyebut hati yang seperti itu hati yang ada penyakit. Untuk itu mari kita lihat dulu beberapa ayat yang menjelaskan tentang hati yang berpenyakit. Ya, kita mulai dari surat 2 ayat 8. Tolong dibaca barang 3 ayat dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, jadi para pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah contoh orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. Jadi ngakunya beriman, ngakunya orang beriman. Nah, tapi hatinya kata Allah sebenarnya enggak beriman. Jadi orang apa tuh bohong ya. Nah, mulut mengatakan benar tapi hatinya tidak. Nah, itu disebut orang munafik. Kemudian kata Allah sebenarnya dia telah menipu Allah, katanya dia menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal tidak. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Nah, di dalam hatinya tuh ada penyakitnya. Nah, Allah kesel ya sama orang yang seperti itu. Lalu ditambah lagi penyakit yang lain, kata Allah. Nah, apa penyakit yang lain yang ditambahkan Allah kepada mereka? Nah, contohnya lagi masih diberitahu oleh Allah ayat selanjutnya. Ya. Surat 2 ayat 11 ya, siapa? Surat Al-Baqarah. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Masya Allah. Ya, jadi kita bisa menilai hati kita sendiri deh ya. Kita enggak usah nuding orang lain ya. Apakah kita termasuk golongan yang seperti ini? Nah, jadi kita ngaji untuk diri kita, mengenal diri kita. Karena apa? Kita pulang kan masing-masing nanti bertanggung jawab. Jadi katanya ciri orang yang ditambah penyakit oleh Allah tadi, dia berbuat kerusakan sebenarnya, tapi dia enggak sadar. Nah, seperti contoh misalnya sekarang kan ada orang merusak gunung, kayu-kayu di alam itu merusak alam. Nah, membuat apalagi limbah-limbah sampai mengalir karena buat pabrik ini pabrik itu. Menghancurkan laut itu kan seperti ikan-ikan. Katanya dia membuat kebaikan, padahal dia sudah buat kerusakan, tetapi dia tidak menyadarinya. Inilah, jadi orang kalau sudah munafik namanya itu ya, hatinya sudah sakit, itu udah lupa kepada dirinya itu. Taklah di ayat lain, setan menguasai mereka sehingga mereka lupa kepada dirinya lagi. Kan diri kita yang sebenarnya kan rohani. Nah, dia memperturutkan kemauan jasmani ini kan, kemauan yang dimakan cacing kan, gaji kita gini ya. Jadi kita terdiri rohani dan jasmani. Nah, roh ditiupkan dari Allah, jasmani dibikin dari saripati, berasal dari tanah, dari saripati makanan. Nah, ini nanti akan kembali ke tanah, dimakan sama cacing. Nah, roh inilah yang akan kembali kepada Allah. Nah, orang kalau sudah tidak tahu diri, dia tidak sadar, padahal rohaninya itu butuh mandi, butuh makan, butuh pendidikan. Nah, tidak ada mandinya, makannya, pendidikannya di dunia. Itulah gunanya Al-Quran yang menunjukkan mandinya, roh kita, makannya, berhiasnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka rohnya itu sudah lupa. Ya, dia tidak tahu siapa dirinya lagi yang dibesarkannya, yang mau dimakan cacing saja. Jadi dia buat kerusakan di muka bumi, kata Allah, tapi dia tidak menyadari, dikiranya dia tetap berbuat kebaikan. Nah, Allah menegaskan, ketahuilah sungguhnya mereka yang membuat kerusakan, cuma mereka tidak sadar. Nah, terus apalagi penyakit lain? Teruskan ayat 13-nya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Jadi kalau diajak, ayolah beriman kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Ini cemoohkannya, apa cemoohnya? Masa kami mau beriman kayak orang bodoh-bodoh itu? Iya. Jadi disangkanya orang beriman ini orang bodoh. Nabi Muhammad dulu juga kan dituduh. Iya. Ya, dituding-tuding, kamu tuh kena sihir, kamu tuh penyihir, kamu gila. Nah, saya setelah mikir sekarang, Bu Evi ya, setelah saya belajar Quran, bagaimana enggak dibilang bodoh kita ini? Kita suruh, nanti kata Allah kalau ada rezeki, bagi-bagi. Nah, termasuk secara logika kan udah capek-capek gitu ya. Bodoh banget nih orang beriman nih ya, udah capek kerja, dibagi-bagiin ke orang duitnya. Nah, sudah itu lihat kayak gini nih orang. enak tidur, kita udah bangun. Bohon banget bodoh. Nah, jadi dianggapnya kita ini orang bodoh. Iya, buka kerudung-kerudung lagi kayak gini. Kan yang lari sekarang yang enggak pakai buka-buka. Yang terbuka-buka. Kalau yang terbuka-buka tuh dibayar mahal loh. Ini yang kerudung-kerudung nih bodoh nih. Masya Allah. Nah, jadi dituduhnya apa, dicemoohkannya. Itulah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya pencemooh. Dia melihat orang beriman nih, dia cemoohin. Ada ayat nanti kata Tuhan, oh di apa, di akhirat orang-orang yang beriman ini kan masuk surga. Nah, orang-orang tidak beriman itu kan ke neraka. Nah, nanti orang tidak beriman ini juga mencemoohin. Lihat tuh mereka jerit-jeritan. Kayak orang gila ya. Akan dibalik nanti, kata Allah. Ya. Nah, terus apalagi penyakit yang ditambahkan oleh Allah lagi? Teruskan ayat 14-nya. 14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah, ini kalau udah ngumpul sama kita-kita ini, nah mereka tuh bilang, kami juga beriman kok, gitu. Iya, tapi kalau udah keluar dari kita, dia datang dengan, Masya Allah, Allah bilang setan-setan. Iya, kawan-kawan mereka tuh disebut dalam Quran setan-setan mereka. Nah, dia bilang kami cuma berolok-olok. Habis kalau kita enggak ngumpul sama mereka, kan kita enggak ngerti rahasia mereka. Gitu. Jadi niatnya ini. Nah, jadi ada orang, maaf-maaf nih, di waktu ngaji, Masya Allah, taatnya kelihatannya. Tapi udah pulang dari ngaji, udah hilang semuanya gitu. Nah, itu disebut juga penyakit di dalam hatinya, orang yang berpenyakit. Nah, lalu Allah kesal sama mereka. Ayat 15-nya. Ya, silakan. Kasih Ibu. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Masya Allah, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai kita mempunyai hati yang sakit seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, tolong ini ayat diulangin ya. Inilah ciri orang munafik tadi. Ya, kalau berkumpul dengan orang beriman, dia beriman. Kayak apa bunglon katanya ya, Bu ya. Iya, lain tempat lain warna. Nah, lain tempat lain warnanya. Baik, Ibu, ini apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu hatinya menjadi berpenyakit seperti ini, Bu? Jadi di antaranya penyebab orang hatinya berpenyakit itu karena sangat cinta kepada dunia. Ini kata Nabi, cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Nah, kenyataan kan zaman sekarang ya. Betul. Apa jadi halalin jadinya ya? Nah, maka kata Nabi kalau udah sampai nanti di suatu zaman munafik itu udah banyak dunia ini agama tuh hancur jadinya. Nah, kita lihat banyak sekarang ya, maaf aku bersumpah begini-begini tapi kenyataannya enggak ada. Itu maka hancur Islam sekarang. Jadi Islam tuh dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Mulut mengatakan tadi beriman tapi perbuatan enggak ada. Dia enggak pernah membaca Quran lagi, enggak tahu pedoman hidupnya. Nah, itu nih sebut Allah tadi, orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Ya. Orang yang cinta dunia apakah menggambarkan bahwa orang itu tidak yakin ya, Bu ya, dengan kekuasaan Allah gitu? Tidak yakin adanya hari pembalasan. Iya, mulutnya ngomong sih yakin, kami beriman katanya kepada Allah pada hari akhirat. Tapi bukti dalam perbuatan sehari-harinya tidak ada persiapannya. Ya, tidak, dia takut berbuat kesalahan. Kalau memang yakin Allah tuh melihat, tentu orang takut kan, Bu? Makanya Allah bilang itu ada penyakit dalam dadanya itu. Udah dikesel, kata Allah, tambah aja sekalian penyakitnya. Nah, itu diantaranya. Ya, kita ambil sedikit. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan atau menceritakan tentang sifat orang yang berpenyakit itu. Nah, itu sekadar kita ambil beberapa ayat aja, karena waktu kita terbatas. Nah, sekarang kita masuk ada lagi hati orang kafir. Jadi hati orang kafir ini hati yang sudah membatu. Nah, bagaimana Allah menceritakannya? Mari kita lihat lagi surat 2 ayat 74. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi ada hati kata Tuhan lebih keras lagi dari batu, ya, lebih keras dari batu. Padahal dari batu itu ada air yang keluar, ada yang mengalir, ada yang batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Tapi ada manusia, Masya Allah, lebih keras dari batu hatinya. Nah, di ayat lain kata Allah, jadi orang kafir itu sama saja atas mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Sekalian deh kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Jadi kalau hati sudah membatu, ditutup, nah, ditutup sudah semuanya. Jadi hati yang membatu nih, lihat batu ya, dituang air ke sana, mengalir aja, enggak ada tempelnya sedikit ada bekasnya, pun. Ya. Nah, itulah hati yang membatu. Jadi gimana Allah menceritakan hati yang sudah membatu kalau dibacakan ayat Allah marah dia. Iya. Mari kita lihat. Surat 22 ayat 72. Surat 22 ayat 32. Pemirsa di rumah bisa dilihat 22, juga silakan. 72. Ayat 72, silakan. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah, Bu. Jadi rasakan aja deh hati kita sekarang ya. Mari para pemirsa kita merenung ya. Jadi Allah menceritakan orang kafir itu hatinya seperti batu. Nah, barusan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah yang terang, nah, dia marah. Nampak tanda-tanda di mukanya tidak suka kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Udah kesel duluan, udah tersinggung duluan. Tersinggung duluan, iya. Katanya kalau ngaji kena sindir melulu, iya, kena tembak melulu. Apalagi kalau dibacakan surat itu yang tadi, Ar-Aitul Ladzi Kadzibuddin. Marah dia, iya. Ini Allah yang menceritakan, bukannya Bu Farida ya. Barusan coba dia diulang lagi. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Masya Allah. Jadi hatinya tuh dongkol kalau dibacakan ayat Allah. Ada dulu seorang ibu bilang gini ya, ceritanya jemaah kita. Oh, dia karena udah ngaji, udah terasa cinta ke Allah, dia tutup auratnya. Terus dia pergi ke saudaranya. Kamu kok? Nah, itu tadi munafik tuh. Ali surga tutup-tutup kayak itu, bodoh banget gitu. Kamu tuh cantik deh kalau pakai baju yang pendek-pendek gitu kan. Nah, terus Mbak, ini kan dalam Quran kita sebagai orang beriman harus ikuti Quran. Quran nyuruhnya kita harus tutup aurat kita. Emang ada dalam Quran katanya? Ada, Mbak. Nah, coba dibaca ayatnya nih. Bacain ayatnya. Lalu dibaca sama dia. Menyesal saya membacanya katanya. Menyesal dia membaca, menyesal dia tahu, ya. Nah, itulah salah satu ciri ya. Kan Quran yang menyuruh kita menutup aurat. Iya. Nah, itu kalau dikasih tahu dia marah katanya. Tapi gitu. Tapi pengen tahu. Pengen tahu. Emang ada dalam Quran katanya. Iya, udah dikasih tahu nyesel katanya. Kenapa saya tahu? Kalau enggak tahu kan kami enggak dosa katanya. Katanya. Baik, Ibu, nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung interaktif bersama kami melalui telepon 5743476 atau 0215743478, dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi yang kami siarkan secara langsung, dan kami nantikan sekarang kebersamaan Anda melalui telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Kita sedang membicarakan tentang hati yang selamat. Baik, sebelum kami menerima penelpon, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di studio ingin bertanya langsung kepada Bunda Ustazah Farida Hanum. Silakan, yang di depan saya, ibu-ibu. Oh, sudah telepon. Ibu kelamaan megang, dipegang. Kita terima dulu ya penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang, kumaha Damang, Pak? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Petang, ya. Ya, alhamdulillah. Ibu Farida yang saya hormati. Begini, Ibu, tadi dalam ayat lain ada hati yang digambarkan kata Allah, ujung-ujungnya itu ula ika kal an'am balhum adol. Rendah dari binatang. Nah, ini hati yang apa? Ini hati orang kafir atau hati gimana nih, Ibu? Soalnya kan kadang-kadang kejahatan itu enggak menimpa orang kafir yang di dalam KTP-nya aja. Di dalam orang KTP-nya umat Islam sendiri banyak orang-orang yang justru memakan makanannya itu selain dari makanan aspal dimakan, hutan dimakan, segala makan dimakan, itu rakus-rakusnya manusia. Nah, ini gimana nih judulnya itu KTP-nya itu Islam bahkan pakai ya haji lagi misalkan. Ini gimana nih, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang di Cianjur. Maka silakan Ibu yang di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erni dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya. Saya akan bertanya kepada Ibu Hanum. Selama ini mungkin saya banyak berteman atau bersaudara ya, Bu. Udah kita bagaimana cara saya untuk membuka hati orang yang berpenyakit ya, itu, Bu, ya. Ternyata susah sekali gitu. Kadang-kadang saya suka putus asa begitu, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan, Bu, itu bahwa di antara kita ini kan banyak yang sudah itu mempelajari Al-Qur'an. Banyak orang yang ngaji yang segala macam. Rasa-rasanya orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Islam kan sudah mengaji ini. Tapi kenyataannya bahwa tingkah laku dan perbuatannya ini kan enggak sesuai dengan apa Al-Qur'an. Maka ini termasuk yang hati yang seperti apa yang seperti itu. Jadi di apa dia ngaji, tetap ngaji, rajin juga ngaji, hajinya juga sering kan gitu, tapi tingkah laku dan perbuatannya adalah tidak sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salimin. Pak Salimin ya, Pak ya. Pak Salimin. Baik, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Arif. Pak Arif. Iya. Pak Arif di mana, Pak? Dari Makassar. Makassar. Ya, agak sedikit keras suaranya ya, Pak ya. Silakan, Pak Arif. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hati yang selamat itu termasuk hati yang diperhamba dan diperbudak hawa nafsu? Hati yang hati hamba-hamba nafsu, bukan hamba-hamba Allah, tapi hamba-hamba nafsu. Tidak dapat melihat wanita berpakaian seksi. Apakah itu termasuk hati yang selamat? Hamba-hamba nafsu, bukan hamba-hamba Allah. Iya. Tidak selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif di Makassar. Kita terima dulu 4 pertanyaan nih, Bu ya, dari Pak Dadang Cianjur, Bu Erni, Pak Salimin, dan Pak Arif dari Makassar. Silakan Ibu. Yang pertama Pak Dadang ini. Ada hati yang digambarkan oleh Allah bahkan lebih rendah daripada binatang tadi ya, di dalam Al-Qur'an. Tadi ada Bapak yang bertanya siapa? Ya, Pak Dadang. Pak Dadang Cianjur. Ada hati yang sudah menjadi hati hewan. Memang ada di dalam Quran Allah mengatakan masuk ke mana ya, kan gitu tadi. Tolong dibuka yang ini dulu, surat 7 ayat 179. Memang mau diterangkan itu tadi. Tolong. Siapa? Bu Elif, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi terjawab ya Pak Dadang ya. Jadi orang ada hatinya sudah berubah menjadi hati hewan, mata-mata hewan, telinga-telinga hewan. Karena apa? Karena hatinya, matanya, telinganya tidak dipergunakan untuk melihat, untuk mendengar, untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Maka disebutlah dia lebih sesat daripada hewan, kata Allah. Nah, kalau dia sudah sesat daripada hewan, Allah juga mengatakan dia makan minum kayak hewan juga. Tolong sambung ke surat 47 ayat 12. Siapa yang 47 ayat 12? Sudah ada? Silakan. 47 ayat 12. Ya. Wah, Pak Danis belum ketemu. Belum ketemu, Pak. 47 ayatnya ayat 12. Siapa ayat yang duluan 12. Ketemu? Ya, saya deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi kalau gitu mereka masuk orang kafir, Pak. Iya, nih kan tadi lebih rendah lagi dari hewan. Nah sekarang kata Allah dia makan bersenang-senang. Nah kalau binatang memang kan sebagai binatang nggak ada batasannya, ada aturannya. Apapun dimakan. Iya. Asal dimakan. Tadi apa tadi? Rumput kotoran dimakan kan? Apalagi orang lain direbut. Apalagi dalam Quran kata Allah ada manusia yang sudah jadi babi. Kalau babi itu kan nggak milih-milih makan ya, disedot apa aja apa yang ketemu, sedot, disedot gitu. Nah itulah orang-orang hati yang sudah menjadi batu tadi. Kalau dikasih tahu ayat Quran malah marah dia sama kita gitu kan. Nah tadi pertanyaan yang kedua Bu. Bu Erni, membuka hati orang yang tertutup. Nah hati. Bagaimana kita membuka hati orang yang sudah tertutup? Ada ayat mengatakan, kata Allah, kamu tidak akan sanggup memberi petunjuk walaupun orang yang kamu tuju itu orang yang sangat kamu cintai. Iya sangat kita cintai, kasihan kita. Nah contohnya kita tahu kisahnya Nabi Muhammad, pamannya aja tidak bisa ke Nabi. Paman ucapkanlah dua kalimat syahadat biar Muhammad bela paman, nanti paman menggeleng pamannya, nangis Nabi. Nah turunlah ayat mengatakan kamu tidak akan bisa Muhammad memberi petunjuk hati yang sudah membatu itu. Nah kecuali Allah. Nah maka ibu kalau lihat saudara kayak gitu kita merengek aja lah sama Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukilah saudaraku itu hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras, hatinya sudah kafir, Tuhan sudah jadi hewan, aku tidak sanggup, hanya Engkau yang bisa menolongnya. Nah, ibu aja merengek-rengek sama Allah ya Bu ya gitu. Mau orang kayak gitu ibu bacakan Quran marah dia sama ibu. Dia kata Tuhan tadi hampir ditamparnya orang yang membacakan ayat Allah itu ya. Terus yang ketiga tadi? Yang ketiga Pak Salimin tadi ya, banyak orang yang sudah ya mengaji tapi tingkah lakunya masih. Satu lagi jauh. Dari luar tadi dari Pak Arif, Pak Arif. Ya. Apakah orang yang menghamba dengan nafsu itu termasuk orang yang hatinya selamat? Ya, kalau menghambakan hawa nafsu tentu saja tidak selamat, Pak. Termasuk tadi dia sudah menghambakan dirinya kepada cinta dunia tadi kan, pangkat, kedudukan, harta, itu saja yang ditumpuknya, berarti dia sudah menjadi hamba hawa nafsu. Tentunya hamba dari selain Allah. Nah itulah yang disebut hati yang sudah membatu tadi. Nah Pak Salimin tadi? Iya, banyak orang yang sudah mengaji, belajar Al-Quran tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa itu. Itu dia yang ngaku-ngaku tadi, kami orang beriman ya. Wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Ngomongnya iman, tapi itulah padahal perbuatannya enggak. Kalau dia kumpul dengan orang-orang ini kayak iman banget, iya. Ngumpul lagi dengan setan-setannya, kata Allah, dia bilang kami cuma kan berolok-olok tuh. Jadi ngaji kemana rajin. Nah tapi ngajinya maaf-maaf tidak membahas. Nah harusnya kita bongkar Quran nih supaya kena ke hati kita. Kita bongkar kayak begini nih Pak. Emang banyak orang tersinggung tapi memang harus disampaikan. Banyak kalau orang tersinggung berarti hatinya masih hidup ya Bu ya. Kalau tersinggung terasa tersinggung. Iya. Cuma ya itu tadi karena hati kalau hati membatu kan tidak masuk sama sekali. Kalau tersinggung tadi ya masih termasuk orang munafik itulah. Ya ada tersinggung marah dia. Bacain ayat Quran ya. Nah, kembali kita kepada hati yang tadi yang sudah membatu, kan kata Allah dibacakan Quran marah dia. Nah, masih diceritakan lagi di ayat lain, surat 17 ayat 46. Silakan, surat 17 surat Al-Isra ya. 17 ayat 46. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ya. Nah, jadi ada orang yang punya penyakit tadi, akhirnya kata Allah, udah deh ditutup aja sekalian deh di telinganya, ya. Sudah itu dia tidak lagi bisa memahami ayat-ayat Allah ini. Nah, lain dengan orang yang hatinya orang mukmin tadi. Kalau hati orang mukmin disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya kepada Allah. Lalu dijaganya hubungan baik. Ya salat. Nah, salat yang mana? Salat yang betul-betul khusyu'un. Khusyu' itu apa? Dalam salat itu merasa ada pertemuannya dengan Allah. Nah, lalu kalau dia pulang kepada Allah nanti, Allah mengatakan satu ayat lagi ya, Bu. Ya, ayat 26, surat 26, ayat 88. Silakan. Berapa lagi? Ini berapa? Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi nanti mau enggak mau kan kita semua yang kita tunggu kedatangan malaikat mencabut nyawa. Ya, semua kita lagi dalam penantian. Nah, kalau roh sudah dijemput pulang kepada Allah. Nah, yang diterima di hari itu kata Allah bukan harta, bukan anak laki-laki. Kenapa disebut anak laki-laki? Karena orang suka membanggakan anak laki-laki ya. Nah, hari itu tidak berguna kecuali hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Jadi bukan harta, bukan pangkat, bukan apa yang akan membela kita nanti kelihatan oleh Allah hati pulangnya nanti. Ya. Nah, jadi masih ada ya. Jadi apa namanya? Tadi kita tentang hati yang salim ini tadi ya Bu ya, Bapak ya. Jadi hati yang salim itu dia merasakan penderitaan orang lain. Ya, seperti sekarang ini kan sedang banyak. Apa namanya? Banyak saudara-saudara kita yang di dalam penderitaan-penderitaan. Nah, kalau kita hanya bersenang-senang mikirkan diri kita sendiri, berarti hati kita sudah membatu, sudah tertutup hatinya. Tidak ada keinginan untuk mengetahui isi Quran, itu juga berarti hati yang sudah merugi. Ngeri kalau kita sampai di akhir hayat, kita belum tahu Quran, belum beramal sesuai dengan Quran, kita pulangnya nanti akan merugi. Hati kita hitam, yang kita takutkan ya Bu Evi ya. Maka dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama. Ya, diibaratkan kalau yang hati hitam itu kan seperti apa, lampu yang gelap itu Bu ya. Sulit sekali untuk di apa masuknya cahaya ya Bu ya. Enggak masuk lagi. Kan lagi. Kita ini cahaya kecil, Allah cahaya besar. Nah, cahaya kita sering redup. Nah, makanya cari cahaya besar supaya cahaya dengan cahaya ketemu. Nah, kemana pergi kita jadi tenang. Betul. Ibu, sedikit lagi Bu tentang tadi orang yang cinta dunia yang merupakan pangkal dari hati kita yang berpenyakit ya Bu ya. Sementara kita hidup di sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu penelpon. Baik, kami terima Anda. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Ibu, ikutan. Iya, silakan dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Arif, Mbak Pak Arif, Adi. Jakarta ya Pak? Betul. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik. Baik, silakan Pak Arif. Ustazah, ini kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 2-12. Iya. Saat ini kelihatannya sangat kuat sekali orang yang berdalih reformasi, berdalih jihad, tapi faktanya justru menimbulkan kerusakan sosial, kehancuran ekonomi. Nah, melihat seperti itu, saya kasihan gitu. Kasihan sama jihad. Karena itu sunatullah. Baik, baik. Sunatullah ya. Nah, terus Terima kasih. Nah, iya Pak cukup dikatakan hati yang selamat dengan rasa kasihan dan terima kasih. Oh iya, baru sebatas kasihan ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Penelpon belakang Pak Arif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Ibu Hajah Farida Hanum. Iya betul. Dari siapa ini? Saya dengan Tuti. Ibu Tuti di mana Bu? Di Jakarta. Di Jakarta ya Bu Tut. Ya silakan. Mau tanya, ya. Bagaimana kalau orang tua yang suka pilih kasih sama anaknya ya? Orang, ya. Orang tua pilih yang kasih. Pilih kasih. Suka pilih kasih sama anak. Iya. Kelihatannya butut ini, iya baik. Terima kasih butut ya. Jadi butut nih. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari Jakarta bertanya, sebatas kasihan aja apakah ini termasuk qalbun salim Bu? Iya. Alhamdulillah sudah termasuk Bapak sudah termasuk orang yang hatinya salim, hatinya selamat. Hmm. Tapi kalau hanya sebatas kasihan saja, ya tidak ada action apa-apa. Harusnya Pak ya, yang kayak begitu kita ingatkan juga lah, ya. Nah itu gunanya Pak kita mau tampil di khidmah pagi ini untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang hatinya memang sudah berpenyakit, ada yang hati batu, mengumpulkan dunia, tapi menganggap dirinya sudah berbuat baik. Nah itu, ya itu yang disebut munafik itu. Itu yang kita kasihan. Ada kata Tuhan nanti orang pulang berteriak-teriak, Tuhan kembalikan aku ke dunia katanya supaya aku beramal soleh. Dijawab oleh Allah, Allah amal solehmu itu hanya sebatas perkataan yang diucapkan, tapi buktinya tidak ada. Maka berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak termasuk hatinya yang sudah selamat. Amin. Nah, daripada nyumpahin orang, betul. Nyumpahin orang kan hatinya kotor namanya. Ya. Yang kedua Bu Tuti tadi ya. Ini bagaimana menghadapi orang tua yang pilih kasih? Jadi itu orang tua juga ada penyakit tuh. Padahal kan tidak boleh anak pilih kasih. Akhirnya seperti ini, Nabi Yakub nanti. Nabi Yakub terlalu sayang sama Nabi Yusuf. Nah akhirnya anak yang 10 iri. Nah kalau tidak iri, hasad, masuklah setan, bunuh tuh Yusuf. Nah jangan sampai terjadi ya Bu di keluarga ibu orang yang seperti itu, orang tua pilih kasih. Jadi kita sebagai orang tua harusnya sama kan anak-anak itu semua. Atau keluarnya dari perut yang sama. Tapi suka bilang gini nih, semenjak anak ini lahir rezekinya nambah, itu tidak boleh sirik jadinya itu. Akhirnya disayang anak itu. Nah anak yang katanya satu lagi semenjak dia lahir rezeki kurang, nah dibenci. Itu tidak boleh, sirik namanya itu ya. Tidak boleh, harus adil ya. Harus adil ya, jelek atau bagus cuma anak ibu semua gitu ya. Baik Ibu, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi yang pasti kita mendapatkan satu pencerahan hari ini Bu ya. Hati kita insya Allah tembus cahaya Allah pagi hari ini karena kita baru saja diberikan informasi melalui Al-Quran ya, bagaimana hati-hati yang beberapa ciri hati ya, termasuk tadi bilangnya hati yang berpenyakit, hati yang sudah membatu, hati yang termasuk hati yang selamat ya. Dan kita berharap tentunya kita memiliki hati yang senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti hati yang selamat qalbun salim. Baik Ibu, kita akhiri dengan doa ya Bu ya, agar kita ditetapkan iman dan takwa kita, diberikan kesehatan dan diberikan hati yang lurus. Pemirsa, mari kita ikuti doa bersama dipimpin oleh Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Saya Syuhdria mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, termasuk para pemirsa di rumah, hadirkan hati, sambungkan roh kita ke Allah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini, kami berharap ampunilah kami Tuhan. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berilah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang mendapat musibah, kepada saudara-saudara kami yang teraniaya. Beri ketenangan ya Allah. Robbelalah saudara-saudara kami yang teraniaya. Tunjukilah saudara-saudara kami yang menganiaya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah sampai ke anak cucu kami. Jangan sampai kami menjadi hamba-hamba setan, menjadi hamba-hamba nafsu kami ya Allah. Rob, sebentar lagi kami akan, negara kami akan memilih pemimpin. Pilihkanlah ya Allah pemimpin yang mengajak kami di jalan Engkau. Amin. Pemimpin yang menyelamatkan, pemimpin yang tahu apa artinya agama Islam itu yang sebenarnya. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan Engkau tolong orang yang akan mencelakakan kami. Belalah kami, jangan bela orang yang berniat jahat kepada kami. Rob, kami tidak berdaya kalau Engkau tidak bersama kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rob, tolonglah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun sekejap. Jangan biarkan setan-setan itu memperdaya kami. Jangan biarkan dunia yang palsu ini menipu kami. Bukalah hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan untuk mengkaji Quran. Nah, sebab Engkau yang mengatakan hidup tanpa Quran kacau balau. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sayangi kami, kasihani kami. Jangan disiksa kami kalau kami terlupa dan tersalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.